Tiada indah lagi seindah pelangi kau menghiasi bumi segalanya berseri. Kau datang di kau menemani, kau datang mewarnai sunyi yang di hati ini. Pelangi, wahai kau pelangi, mengapa kau hanya di senja hari? Hati ini memelukmu, namun sebentar saja kau pun pergi berlalu. Mungkinkah terjadi esok kau kembali? Dengarkanlah pelangi, ku menanti kau kembali. Dimana, dimana harus ku cari? Dimana tanganku harus menggapai? Mengapa, mengapa kau hilang menyendiri? Tinggalku sendiri. Datang di hati dan kau menemani, kau datang mewarnai sunyi yang di hati ini. Pelangi, wahai kau pelangi, mengapa kau hanya di senja hari? Hati ini memelukmu, namun sebentar saja kau kan pergi berlalu. Mungkinkah terjadi esok kau kembali? Dengarkanlah pelangi, ku menanti kau kembali. Di mana, di mana harus ku cari? Di mana tanganku harus menggapai? Mengapa, mengapa kau hilang menyendiri, tinggalku sendiri, tinggalku sendiri, tinggalku sendiri.